yang cukup kau beta pun sayang, sampai beta mesti terluka. Harus kau beta kan bertahan untuk jalani cinta ini. Harus kau beta kan berharap bagai hilang sih.